yang namanya fenomena hijrah di kalangan remaja dan pemuda hari ini mulai masif dan besar. Tetapi, sebagian aktivis pacaran merasa berat untuk meninggalkan pacarnya itu demi mantap di jalan hijrah. Aku Isan dari Bandung, dan di video kali ini, aku pengen berbagi pada kamu semua 5 langkah putusin pacar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman surga dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Di video kedua kali ini, aku pengen berbagi ke kamu semua 5 langkah untuk putusin pacar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama, niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ketika ada seseorang berniat untuk hijrah karena sesuatu, maka dia akan mendapatkan sesuatu tersebut. Sebagai contoh, ada seseorang yang niat hijrahnya dianggap soleh, dianggap alim, maka ia akan mendapatkan hal tersebut. Ia akan mendapatkan pujian dari orang, ia akan mendapatkan kekaguman dari orang, tetapi belum tentu dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mesti kita luruskan niat kita. Apa niat kita untuk mutusin pacar kita itu? Jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Ketika kita ikhlas dalam menjalankan hal tersebut seraya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka itu pula yang akan kita dapatkan insya Allah. Yang kedua, pahami hukum pergaulan dalam Islam. Dalam Islam diharuskan bahwa kita memiliki ilmu sebelum melakukan satu perbuatan, sehingga kita harus betul-betul paham kenapa sih kita mesti putusin pacar kita. Ketika kita belum betul-betul memahami hal tersebut, bisa jadi hari ini kita putus, besoknya kita cari pacar yang lain. Bagi kamu semua yang belum tahu bahwa ternyata pacaran itu mengandung 7 dosa yang sangat berat, kamu bisa tonton dulu video aku yang sebelumnya di link di deskripsi. Langkah ketiga, ini dia langkah actionnya, yaitu putusin pacarmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak sekali komunitas seperti komunitas Indonesia Tanpa Pacaran, kemudian komunitas Yuk Ngaji yang berhasil menginspirasi aktivis-aktivis pacaran untuk putusin pacarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua testimoni-testimoni remaja-remaja yang memutuskan pacarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil mendapatkan ketenangan setelah hal tersebut selesai. Mereka merasa lega dan bahagia. Akhirnya kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan palsu yang selama ini mereka dapatkan bersama pacarnya kini sudah lepas dan menuju kebahagiaan yang sejati. Yang keempat, hapus semua kenangan bersama pacar kamu. Mungkin kamu masih menyimpan nomor kontak, masih menyimpan foto-fotonya di galeri. Kenangan-kenangan bersamanya harus kamu hapus. Ingat bahwa setan tidak henti-hentinya untuk menggoda manusia dan menjerumuskannya ke dalam lubang kemaksiatan. Dan kelima adalah tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tobat dalam Islam adalah tobatan nasuha, yaitu bertobat dengan sesungguhnya tobat dan tidak melakukan hal yang tersebut. Ketika kita bertobat, maka kita harus barengi dengan aktivitas-aktivitas amal sholih lainnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini punya banyak dosa, kita punya banyak kesalahan, kita harus ingat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ampunan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa dan kesalahan kita. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini bagi kamu yang belum, supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi jika aku upload video-video Islami remaja setiap pekannya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.